walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi mereka-mereka para istri hak-hak seperti atas mereka para istri dari kewajiban-kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Dan Allah Jalla wa'ala mendahulukan hak-hak wanita istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, baru kewajiban-kewajiban istri terkait dengan suaminya. Ini mengandung faedah besar. Yang pertama adalah ihtimamul Islam bil mar'ah. Islam sangat memperhatikan wanita. Islam memposisikan seorang wanita dengan posisi yang mulia, posisi yang terhormat. Faedah yang kedua, al-ihtimam bihuquqihinna, supaya perhatian memperhatikan hak-hak wanita. Pada umumnya wanita dianggap lemah, dianggap lemah, sehingga didahulukan supaya diperhatikan betul hak-hak wanita ini. Apalagi di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu, wanita direndahkan, dihinakan, tidak diberikan haknya sebagaimana mestinya. Maka dalam Islam justru diperhatikan. Maka bersyukurlah seorang wanita ketika diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, hidayah Islam, hidayah sunnah, sebagai sosok muslimah, wabil khusus sebagai sosok sunniyah salafiyah. Wajib bersyukur dikarenakan mendapatkan haknya, mendapatkan manzilahnya dengan mulia dalam Islam. Baik, kita baca penjelasannya muallif hafizahullah taala. Qala hafizahullah, al-faslu tsani, pasal yang kedua, haqquz zaujati 'ala zauj, hak istri atas suaminya. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda ala, perhatikanlah, inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya bagi kalian wahai para suami, atas istri-istri kalian ada haknya. Kalian punya hak yang wajib ditunaikan istri. Walinisaikum alaikum haqqa, dan bagi istri-istri kalian juga ada hak yang wajib kamu tunaikan. Di sini Nabi kita Muhammad SAW mendahulukan laki-laki baru wanita. Faedahnya adalah untuk menjelaskan dan menegaskan haqquz zauji a'zam wa akbar min haqquz zaujah. Hak suami itu lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan hak wanita. Dikarenakan yang pertama, fadilah, keutamaan jenis laki-laki secara umum dibandingkan dengan wanita, namanya fadl. Yang kedua, dikarenakan laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya, namanya ifdal. Ini sesuai dengan ayat di An-Nisa, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam bagi para wanita, atas para wanita. Qawwam pemimpin, penanggung jawab, penjaga, pengayom, pemutus perkara, ada qawwam. Laki-laki dikasih qawwamiyah dengan dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa yang Allah utamakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Maknanya keutamaan jenis laki-laki dibanding jenis wanita pada umumnya, namanya fadlun. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena mereka menginfakkan harta benda mereka untuk istri mereka, namanya ifdal, memberikan kebaikan kepada istri. Dua ini alasannya, sehingga enggak bertentangan dengan apa yang disampaikan di awal. Masing-masing ada sisi faedahnya. Jadi kalau laki-laki yang disebutkan terlebih dahulu baru wanita, itu penjelasan yang disampaikan tadi. Tapi ketika wanita yang disebutkan terlebih dahulu baru yang laki-laki, itu untuk menunjukkan betapa Islam memperhatikan hak wanita. Harus memperhatikan hak wanita, harus memuliakan mereka, jangan dianggap lemah begitu. Intinya satu sama lain ada hak dan kewajiban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa amma haqqukum 'ala nisaikum, adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian ialah fala yuqina furushakum man takrahun. Mereka, para istri, tidak diperbolehkan menginjakkan kasur-kasur kalian, ranjang-ranjang kalian kepada orang yang kamu tidak suka. Ini haknya suami. Misalkan sang suami menyatakan kepada istri, Dek, atau apa panggilannya gitu ya, saya punya privasi, tolong jangan ada seorang pun yang masuk kamar kita. Dek, saya punya privasi, tolong jangan ada seorang pun yang naik ranjangku ini. Aku hanya mengizinkan untuk anak-anakku yang masih kecil. Selain mereka tidak boleh. Bisa begitu ya. Itu haknya laki-laki. Maka tidak boleh bagi wanita, bagi istri untuk memasukkan bapaknya atau ibunya atau saudara-saudarinya atau mahram-mahram yang lainnya dibawa ke kamarnya, duduk bareng di atas ranjangnya, ngobrol-ngobrol. Tidak boleh kalau sang suami menyatakan keberatan. Itu hak, masing-masing punya privasi. Dan itu ada omongan ya, suami yang baik akan menyampaikan semua itu, tidak menjebak. Mohon maaf saya berpansi, tidak menjebak. Tidak ada omongan, tidak ada apa, istrinya tidak paham, taunya dia boleh-boleh saja. Kemudian suaminya misalkan lagi jamaah atau lagi taklim, datang saudarinya, dikarenakan rumahnya enggak begitu besar, dibawa ke kamarnya, ngobrol bareng, duduk di atas ranjangnya, suaminya datang ngamuk-ngamuk, marah-marah, enggak ada omongan, ini suaminya yang salah, harus ada omongan sebelum itu. Taib, Apalagi yang dibawa masuk itu bukan mahramnya. Itu jelas perselingkuhan, diharamkan dalam Islam. Itu hatta suaminya enggak ngomong, enggak boleh. Ini yang pertama. Qala wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Hak yang kedua dari hak suami atas istrinya ialah wa la ya'dhanna fi buyutikum. Mereka para istri tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah-rumah kalian liman takrahun, bagi orang yang kamu tidak suka. Ini juga privasi laki-laki, haknya laki-laki. Ya, dikasih wewenang dalam Islam dan harus ada omongan, ada ucapan, pemberitahuan supaya istri paham. Dek, dalam beberapa hari ini, misalkan gitu ya, 3 hari ini tolong jangan ada siapapun yang ke rumah. Saya lagi fokus. Entah pekerjaannya, bagi yang punya syuhulan, atau dia sebagai seorang pengajar, lagi fokus untuk mengajar, atau untuk persiapan ujian, atau apa, masing-masing punya privasi, masing-masing punya aktivitas. Kau ingin menenangkan diri, jangan ada siapapun yang ke rumah. Ya sudah, istri harus manut. Ketika pada hari-hari itu misalkan orang tuanya nelpon, mau ke rumah ya, istri dengan sopan, dengan baik menyampaikan kepada keluarganya, mohon maaf bu, jangan dulu. 3 hari ini suami lagi fokus, kepingin kondisi tenang, tidak ada yang datang ke rumah. Datanglah setelah semuanya selesai. Begitu. Masing-masing harus menghargai privasi. Istri menghargai privasi suami. Keluarga-keluarga yang lain juga begitu, harus memahami itu. Itu contoh. Hakata. Apalagi orang yang memang gak disukai sama suami, jangan dimasukkan. Itu membuat perang dalam rumah tangga. Jangan. Ini semua adalah privasinya kaum laki-laki. Kalau bicara yang dianjurkan, yang ideal, laki-laki memberi keleluasaan kepada istrinya untuk berjumpa dengan orang tuanya, dengan famili-famili yang lainnya mahram baginya, atau teman-temannya, selagi dalam perkara yang mubah atau perkara syar'i. Tapi ingat, terkadang laki-laki itu ada sesuatu privasi atau apa yang membuat dia demikian. Maka pahamilah, hargailah, dan turutilah. Ini diantara hak suami. Qala ala wa haqquhun alaikum. Ala perhatikanlah. Wa haqquhun alaikum. Sementara hak istri yang wajib kamu tunaikan, wahai kaum laki-laki, ialah an tuhsinu ilaihinna. Kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fi kiswatihinna, terkait dengan pakaian, pakaian mereka, sandang mereka. Wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Ini satu dari sekian banyak hak. Ya, kewajiban sang suami, hak istri, itu memperhatikan yang dikenakan oleh istri. Selagi suami itu mampu, jangan sampai memberi pakaian kepada istrinya, pakaian compang-camping, pakaian yang enggak layak, kalau mampu loh ya. Suami yang baik akan memberikan kepada istrinya pakaian, pakaian yang layak dipakai. Tidak harus yang mewah, tidak harus yang mahal, tapi bagus, sedap dipandang, nyaman dipakai, layak. Layak. Juga terkait dengan makanan. diperhatikan bagaimana makanannya, harus ihsan fit ta'am. Selagi suaminya mampu, kalau suaminya mampu kasih makanan yang bergizi. Tidak harus mahal ya. Enak, bergizi itu tidak harus mahal. Bergizi cukup, nutrisinya cukup. Jangan sampai dikasih makanan-makanan yang enggak layak, makanan yang kurang pas, kurang tepat, padahal dia mampu. Nah, maka ketika misal sang istri meminta kepada suaminya, "Mas, belikan baju dong. Jubah taklimku sudah lusuh nih, sudah lama. Beli yang baru dong." Ada dongnya ya, ngerajuk soalnya. Suami yang mampu, yang sanggup, mengiyakan. Karena dia tahu ini bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berbanyak-banyak, bukan untuk koleksi-koleksi yang gak jelas. Tahu. Ya, beli. Yang ini ya, yang bahannya ini ya, yang bahannya itu ya. Kan macam-macam bahannya itu. Dan dia mampu. Dan dianggap wajar. Ya, cari yang nyaman. Kalau tinggalnya daerah panas ya, cari yang adem kainnya. Jangan bikin gerah. Gitu ya. Kalau tinggal di daerah dingin ya, yang bikin hangat. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, gitu. Sama hijabnya ya. Ya. Yang model begini ya. Ya. Selagi itu mampu dan wajar. Harganya berapa, Dek? Ini satu paket ini 500 ribu, Mas. 600 ribu. Kamu pegang, memang bahannya bagus banget ini. Layak, kamu mampu. Bismillah, pesan. Itu namanya ihsan. Ihsan ilaihinna fil kiswah. Selagi mampu. Kalau tanya, ini harganya berapa, Dek? 10 juta, Mas, paket. Wassalam. Nah, ini ya jangan, harus tahu dirilah. Gitu. Istri mengatakan, "Mas, ini seger ini kalau siang-siang kita makan." Kalau seger sini senengannya apa ini? Kalau di kita orang ini senengannya soto, rawon, senengnya sop iga, sop buntut, seger-seger gitu, tapi harganya lumayan agak sedikit mahal. Misalkan gitu. Di sini mungkin sate, tongseng gitu ya. Mas, makan tongseng yuk. Kamu mampu. Ada kemampuan untuk itu. Dan itu bukan sehari-hari. Enggak. Kepingin tongseng. Kamu mampu. Bismillah. Mau masak, mau beli. Masak, bisa, bisa. Beli daging sana. Kamu mampu. Dan enggak berlebihan di situ. Maka keinginan semacam itu merupakan hak istri. Wajib kamu tunaikan. Jangan ya hanu, itu bahasanya rojaman. Jangan sok zuhud dan segala macamnya. Kamu ceramai istri kamu. Takillah istriku, jangan bermewah-mewah dalam masalah makanan. Yang zuhud, yang kona'ah. Dulu Rasul itu dan para istrinya hanya makan kurma sama air putih saja. Kamu kenapa kok makan tongseng? Loh, Rasul yang mengatakan demikian. Wa antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Itu kondisional. Ketika itu enggak ada kemampuan. Begitu ada kemampuan dan ada makanan yang enak dan mampu, beliau memakannya. Hadza huwa. Jadi sang suami tahu diri, paham terkait dengan hak istri, sang istri juga melihat kondisi sang suami, hal-hal yang semacam itu dia minta sesuai dengan kadar kemampuan sang suami. Hal-hal semacam ini, itu jangan dianggap remeh, perkara yang justru memperindah rumah tangga, membuat rumah tangga itu indah, nyaman. Sang istri merasa diperhatikan, merasa apa yang dia inginkan dipenuhi, Dan itu enggak berlebih-lebihan. Suami yang baik akan mengamalkan riwayat ini dengan sebaik mungkin. Berbuat baik kepada istri-istri mereka pada pakaiannya dan makanannya selagi dia mampu. Nah, ini hadis disebutkan di bawah itu, akhrajahu Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmizi dari hadis Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu. Baik. Lalu muallif hafizahullah menjelaskan secara umum sebelum masuk pada pembahasan satu persatu daripada hak wanita. Kita lihat. Qala al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala هنا بيّن صلى الله عليه وسلم dalam hadis ini النبي صلى الله عليه وسلم menjelaskan أن الزوجين بينهما حقوق متبادلة, bahwasanya pasutri di antara mereka ada hak-hak yang mutabadilah, hak timbal balik yang bagus. Ya, hak timbal balik. Suami punya hak, istri punya hak. Suami ada kewajiban, istri ada kewajiban. Timbal balik. Belum menjelaskan bihadihil huquqi yasluhul baitu wa tahsunul hayatu wa yatibul aish. Ini thamarah, dampak positif yang akan dicapai ketika hak-hak di atas dipenuhi, dilaksanakan dengan ikhlas, dengan jujur, sepenuh hati. Yang pertama, yasluhul bait. Rumah akan menjadi soleh. Menjadi baik kondisi rumah ini. Yang kedua, watahsunul hayah. Kehidupan akan menjadi baik. Wa yatibul aish, dan ma'isha menjadi tayyib, bagus. Ini bahasanya kita orang sekarang, samara. Akan tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Antar pasutri. Kehidupan mereka akan nyaman, akan tenang, akan damai, sejahtera, sentosa, gembira. Dikarenakan satu sama lain saling menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya. Nah, maka kembali pada masing-masing Pak Sutri. Ini tiga poin, bukan pembatasan. Masih banyak lagi yang lain. Dampak-dampak positif ketika hak dan kewajiban terpenuhi dengan baik. Intinya rumah tangganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kata beliau, idza taba'a al-insanu al-haqq al-wajib 'alayhi tijah ahli. Apabila seorang insan mengikuti hak yang wajib atasnya terkait keluarganya. Wa idza taba'at al-mar'atu al-haqq al-wajib 'alayha tijah zawjiha wa auladiha. Dan apabila seorang wanita mengikuti hak-hak yang wajib dia tunaikan terkait dengan suami dan anak-anaknya, maka fa inda dzalik, ketika itu yasluhu halun nas, akan menjadi baik, menjadi saleh kondisi semua orang, kondisi masyarakat. Wa tasluhul buyut, dan akan menjadi saleh, menjadi baik, menjadi bagus kondisi rumah-rumah yang ada. Belum menambahkan tadi dua poin. Nah, satu poin, yasluhu halun nas. Dampak positif ketika suami istri tahu hak tahu kewajiban. Masyarakat akan menjadi baik. Penjabarannya seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelum ini. Kunci solehnya masyarakat itu pada solehnya rumah tangga kaum muslimin. Semua dimulai dari skala kecil. suaminya soleh, istrinya soleha, disatukan dalam akad nikah sah yang suci dengan bimbingan sunnah, maka tercipta rumah tangga antara laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah. Masing-masingnya menunaikan kewajiban, masing-masingnya memberikan hak kepada pasangannya. Maka rumah ini menjadi rumah yang soleh, rumah yang baik, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang menyenangkan, sama rata tadi. Dari satu rumah yang baik ini, ketika diikuti oleh rumah-rumah yang lainnya, maka semua perumahan tadi menjadi soleh. Sehingga solehnya rumah akan membuahkan solehnya masyarakat. Karena masyarakat terdiri dari person-person rumah tangga. Sehingga ini faedah berikutnya dari pembahasan ini. Ketika Pak Sutri menunaikan kewajiban masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing, dampak positifnya bukan semata-mata untuk mereka berdua, itu jelas, tapi dampak positifnya juga akan dirasakan oleh semua masyarakat. Terbentuk masyarakat yang soleh. Nah, kalau masyarakatnya soleh semua, diikuti masyarakat yang lainnya juga soleh, maka akan muncul sebuah desa yang soleh, kecamatan yang soleh, kabupaten yang soleh, provinsi yang soleh, ujungnya negara yang soleh. Itu berawal dari sosok individu yang soleh, solehah, disatukan dalam rumah tangga yang soleh. Ini beliau sebutkan sebagai mukaddimah untuk melecut semangat kita, menyemangati kita yang telah berumah tangga untuk perhatian dengan bab ini, hak dan kewajiban. Besar faedahnya. Beliau melanjutkan, wa sa'adzkuru fi hadzal fasl, dan akan saya sebutkan pada pasal ini, lamahatin, selayang pandang. Lamha itu penjelasan singkat sambil jalan. Kita bahasakan apa ini? Selayang pandang. Mimma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang datang dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi bayani huquqiz zaujati ala zaujiha, dalam menjelaskan hak-hak istri atas suaminya. Di pasal ini, pasal yang kedua ini, beliau akan lebih dahulu membahas hak istri atas sang suami. Akan dibawakan ayat, dibawakan hadis, selayang pandang tentang hak zaujah atas suaminya. Wa hadza bayyanahu syara', dan ini dijelaskan dalam syariat. Wa bayyana ahammiyatahu, dan menjelaskan pentingnya bab ini, pentingnya pembahasan tentang hak istri atas sang suami. Falaisatil mas'alatu mas'alata takabbur, masalahnya bukan masalah kesombongan. Bihaitsu yanzur ilaiha, di mana sang suami memandang istrinya, ala annaha ja'at litakhduma faqat, sang suami memandang istrinya, istrinya datang untuk mengkhidmat dia saja. La, Jangan sampai ada pandangan semacam ini pada kaum laki-laki. Jangan sampai laki-laki itu punya pandangan seperti ini. Allah wanita, perempuan, dia datang, dia jadi pasangan hidup itu sebagai khadimah saja. Sebagai khadimah saja. Pembantu saja, ngelayani suami saja. Muncul takabur, muncul sombong. Bukan. Diingatkan sama Syekh, bukan. Balil mas'alatu mas'alatun syar'iyyatun. Tapi masalahnya masalah syariat. Awsallahu fi kitabih. Allah wasiatkan dalam kitabnya. Bihifzi haqqiha. Untuk menjaga haknya istri. Wa awsa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihifzi haqqiha. Dan Rasul juga berwasiat untuk menjaga haknya istri. Ini syariat. Laki-laki harus paham itu. Ini babnya syariat. Allah yang memerintahkan, yang mewasiatkan. Rasul pula yang memerintahkan, yang mewasiatkan. Laki-laki harus paham itu. Jangan takabur, jangan sombong kamu merasa sebagai laki-laki. Merasa kamu sebagai qawwama linnisa, kamu semena-mena. Engkau perlakukan wanita dengan semena-mena atau sehina itu. Tidak boleh. Ini babnya syariat. Allah yang mewasiatkan, Rasul yang mewasiatkan. Maka suami harus perhatian dalam bab ini. Kerjakan sebagai perkara syariat. Ini penegasan. Supaya laki-laki paham. Ini syariat yang memerintahkan. Ini menunjukkan sekali lagi yang saya baca di awal. Islam sangat memperhatikan kaum wanita. Sangat perhatian dengan hak-hak wanita. Mendudukkan kaum wanita dengan hormat dan mulia. Beliau mengatakan idza kana jaa haqqul mar'ati fi kitabillah, ketika datang hak wanita tersebutkan dalam kitabullah, bi qaulihi jalla wa ala, dengan firman-Nya Allah jalla wa ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian wahai para laki-laki muasyarah berumah tangga dengan istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini Al-Qur'an. Belum menyampaikan ini supaya suami tahu. Penyebutan hak wanita itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itu artinya Allah Jalla wa'ala yang langsung memerintahkan, Allah Jalla wa'ala yang memberikan wasiat. Jangan kamu pandang remeh. Ini perkara syariat, perkara ibadah ini. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada', juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji, pada khutbah wada', khutbah wada' di haji wada', wa fi hajjatil wada' yaum Arafah, pada khutbah wada' di haji wada' pada hari Arafah, awsal muslimin, beliau memberikan wajangannya, wasiatnya pada kaum muslimin yang hadir ketika itu. Fakana min wasayahu anqal, dan di antara wasiat beliau, beliau menyatakan dalam sabdanya, ittaqullaha fin nisa, Bertakwalah kamu semua kepada Allah tentang istri-istri kalian. Demikian dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Wa awsa bihinna khaira. Dan Rasul memberikan wasiat kebaikan-kebaikan terkait dengan para istri. Penyampaiannya di forum terbesar ketika itu. Terbuka di hadapan semua sahabatnya yang sedang haji ketika itu. Untuk menggambarkan betapa pentingnya wasiat ini. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu remehkan. Islam memberikan perhatian pada kaum wanita. Ini yang harus dicamkan oleh laki-laki. Wahai para suami, dengarkan ini. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, menjelaskan tentang hak-hak istrimu. Dengarkan ini. Ini masalah syariat, ini masalah ibadah. Ini masalah melaksanakan perintah-perintah agama. Terkait dengan kesolehanmu, ketakwaan kamu. Perhatikan ini. Tunaikan dengan sebaik mungkin, yang ikhlas, yang tulus, yang amanah. Engkau tunaikan hak-hak istri kalian. Nah, baru kemudian Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala merinci satu per satu hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Beliau banyak sekali menyebutkan hak-hak itu dikaji satu demi satu supaya sang suami paham apa kewajiban dia terkait dengan istrinya. Panjang banget ini. Banyak sekali. Beberapa lembar, beberapa halaman baru masuk pada pasal yang ketiga, hak suami atas istrinya. Nah, ini sebagai mukadimah pembahasan pasal. Dan insyaallah ta'ala pada perjumpaan berikutnya kita akan mengkaji satu persatu hak istri atas sang suami. Perlu waktu panjang memang. Jangan di sisa waktu taklim, nanti kurang matang. Perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala akan dikaji satu persatu supaya dijabarkan, diuraikan, supaya laki-laki paham apa kewajibannya, istri paham apa haknya, sehingga bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya dengan harapan mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, berbuahkan sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga. Sementara cukup. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya banyak, makanya saya hentikan. Afwan Ustaz, apakah termasuk selingkuh jika suami chattingan dengan wanita yang bukan mahram? Lu. Saya enggak paham definisi selingkuh yang sesungguhnya. Tapi termasuk tindakan yang diharamkan dalam Islam. Sebisa mungkin bagi laki-laki, bagi suami, tidak interaksi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi di dunia maya, fitnahnya sangat besar. Ada hajat, ada perlu, maka serahkan kepada nyonya. Kalau terkait dengan urusan bisnis, ya diusahakan jangan jabri-jabri. Jangan wapri-wapri. WA pribadi, tapi dikasih nomor umum yang itu di pabriknya atau di kantornya atau di apanya gitu, sehingga layanan konsumen secara umum. Ketika ada tindakan yang seperti ini, tindakannya diharamkan dalam Islam. Dan memang ini ada benih-benih yang tidak bagus. Nah, kalau mau nambah, yang gentle nambah saja, yang gentle daripada ribut di belakang, Anda mengerjakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat, yang gentle. Ala kulli hal, ini tindakan yang tidak dibenarkan. Jangan bermain api. Nanti kalau membakar, nanti baru menyesal di kemudian hari. Untuk para wanita-wanita yang dicatingi, mohon tahu diri, jangan menjadi perusak rumah tangga orang. Kenikmatannya, kesenangannya sesaat saja. Ini kalau sudah terlalu kebablasan, apinya akan membakar, kamu akan sengsara selamanya, kamu akan malu selamanya. Allahul musta'an. Kalau memang mau kepengin dijadikan sebagai istri, gunakan jalur yang baik, cara-cara yang baik, dengan etika, dengan adab yang diajarkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Mohon nasihatnya untuk suami yang sibuk kerja, tidak membantu ngurus anak-anak sampai rasanya stres ini. Masya Allah. Ya apa ya, nanti suaminya tidak kerja, tidak sibuk kerja, diomelin. Kamu tidak kerja, mau makan apa, begini-begini, macamnya. Sibuk kerja, akhirnya gak sempat bantu yang rumah, juga diomelin. Mohon maaf ya, tidak membela kaum laki-laki. Perlu pengertian saja. Yang suami harus punya semangat mencari maisha yang halal. Ikhtiar yang halal, yang tayyib untuk kebutuhan nafkah keluarga. Tapi ingat, jangan melalaikan dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah, dari beramal saleh. Jangan lupa dengan anak istri. Sesibuk apapun sebagai sang suami, harus perhatian dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Sesibuk apapun dia sebagai sang suami, harus punya waktu yang baik untuk keluarganya. Sesibuk apapun dia sebagai sang suami menjadi ma'isyah, harus punya waktu untuk menemani istri, meringankan beban dia terkait dengan rumah tangga. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, super sibuk urusi umat, ngurusi ini, dakwah dan segala macamnya. Namun beliau memberikan contoh yang terbaik, membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau menjahit bajunya sendiri dan punya kemampuan itu. Beliau ngesol sandalnya sendiri. Mengerjakan apa yang dikerjakan sendiri sebagaimana kaum laki-laki yang lainnya. Harus itu. Dan itu yang membuat rumah tangga menjadi indah. Jadi indah. Untuk para istri yang ikhlas. Ikhlaskan niatmu dalam mengurusi rumah dan anak-anak. Itulah pekerjaan mulia kamu sebagai muslimah dalam pandangan Islam. Itu pekerjaan yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terhormat. Engkau mengurusi anak-anakmu, mengurusi rumahmu, ikhlaskan niat. Jangan jadi beban. Yang ikhlas, itu berpahala. Ya, pasrahkan semua kepada Allah, ikhtiar yang baik, banyak doa. Semua dikasih kemudahan. Nah, jadi masing-masing harus evaluasi diri. Kalau betul sesuai dengan pertanyaannya, sekarang mau depresi, ini kayaknya suaminya kebablasan sibuknya ini kayaknya. Tolong mas, dikurangi mas, jangan bebas mas. Sake iki bojone Mas. Nampaknya juga istrinya kelewat payah dan lelah tuh kayaknya. Harus dibantu itu. Cuman saya motivasi ketika mengerjakan pekerjaan rumah, jangan punya bayangan saya babu rumah. Enggak. Harus termotivasi, ini ibadah, ini pekerjaan wanita yang paling mulia dalam Islam. Kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan amanah. Ya, pundi-pundi pahala pekerjaan rumah. Kalau ikhlas, insyaallah akan lebih ringan. Ya, banyak doa, semoga diberi kekuatan dalam mengurusi rumah. Selebihnya perbincangkan dengan suami, sharing yang bagus, diskusi yang bagus, dibicarakan baik-baik, semoga bisa lebih bagus ke depannya pengaturan mencari maishanya dan mengurusi rumahnya. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon penjelasannya hukum mempublis di status WA pembahasan yang berkaitan dengan rumah tangga seperti sikap romantis suami kepada istrinya atau sebaliknya, terkadang dengan menciptakan interaksi manis antar pasangan, bahkan pembahasan intim pun terkadang diposting. Kalau yang dimaksud adalah penjelasan kalamullah, tafsir ayat, syarah hadis, atau ujangan-ujangan para ulama salaf, atau ujangan para ulama-ulama terkait dengan bab rumah tangga sebagai faedah ilmiah, bagus. Satu ilmu dari sekian banyak ilmu yang lain. Tapi kalau yang dimaukan adalah pribadi, privasi pribadi dia dengan istrinya, dia umbar di WA, tidak boleh. Kalau berupa semacam jangan, semacam wasiat, semacam motivasi untuk faedah bagi yang lain, mungkin. Tapi kalau semata-mata semacam itu yang digambarkan, jangan. Ini privasi rumah tangga, jangan diumbar-umbar. Biarkan ada dalam rumah tangga masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Tidak patut, tidak elok itu. Pembahasan intim pasangan suami istri diulas di WA lagi, naudzubillah. Enggak demikian. Makanya saya kasih rincian-rincian, enggak tahu yang mana yang dimaksud. Yang ini labas, yang ini labas, yang itu jangan. Bagaimana kalau suami menuntut istri menjadi soleha, taat kepadanya, dipandang yang menyenangkan? Ini sih gak usah dituntut, ini memang syariat yang menuntut. Ini kewajiban istri, harus jadi zauja soleha, zauja mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, menyenangkan suami terkait dengan lahir batinnya, pandangannya, ini syariat ini. Apalagi suaminya meminta. Sedangkan suami memberikan nafkah sekedarnya beralasan semampunya, akhirnya terpaksa istri berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah dengan ini suami dikatakan zalim? Ya dilihat. Kalau betul-betul secara real memang kondisi suami itu tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, enggak mampu dia, sehingga dia memberikan yang semampunya dia, maka istri harus tabah dengan kondisi demikian, yang sabar, harus itu prihatin sesuai dengan keadaan yang ada, qanaah ya, dengan keadaan yang ada, dan tetap harus menunjukkan dirinya sebagai solehah, istri solehah, mentaati suaminya dalam perkara ma'ruf, menyenangkan suaminya, lahir batinnya, pandangan dan segala macamnya tetap. Faktor ekonomi bukan sebagai alasan untuk durhaka pada suami. Faktor ekonomi bukan sebagai alasan untuk dia seenaknya. Lah. Ini yang utama ya. Dirinci seperti ini. Terkait dengan nanti istri berjuang. Itu bukan dengan faktor kondisi. Akhirnya mau tidak mau bersinergi dengan suaminya untuk maisyah. Selama tidak mengganggu haknya anak dan segala macam, dan itu dalam rumah aman dari fitnah, maka labas. Ya, sampai suaminya mampu, ketika suaminya mampu, istri ngurusi rumah dan anak, tidak usah mencari maisha. Hakala. Tetapi kalau yang dimaukan suaminya mampu, finansial mampu, ekonomi mampu, tapi dia memberikan kepada istrinya nafkah yang kurang, yang sekedarnya dengan alasan semampunya. Dia biarkan istrinya itu kemudian banting tulang-tulang, banting peras keringat dan segala macam untuk mencari maisha, nutupi kekurangan nafkah keluarga. Ini yang tidak diperbolehkan, ini melanggar syariat. Laki-laki dikatakan qawwam dikarenakan nafkah yang dia kasih. Yang ini ada unsur sedikit kezaliman padanya. Tidak boleh wahai para laki-laki. Nah, jadi intinya harus ada evaluasi masing-masing ya. Tolong dalam berumah tangga itu positive thinking, yang husnudzon, mencari kebaikan pasangan. Jangan negative thinking, suudzon, saling mencari kelemahan dan keaiban. Tidak boleh itu. Kunci rumah tangga yang samara ketika masing-masingnya berhusnudzon kepada pasangannya dan menutupi kekurangan pasangan masing-masing untuk kebaikan ke depan. Hadza huwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Kok wadul kabeh. Wadul iki. Jangan banyak wadul. Bagaimana untuk seorang suami yang tidak saling membantu dalam memurojaah anak-anak sedangkan istri sedang repot? Apakah dalam hal ini hanya tugas istri saja? Lah. Terkait dengan bab tarbiyah anak-anak itu merupakan tugasnya suami. Kewajiban suami mentarbiyah anak-anaknya, mentarbiyah istrinya. Namun dikarenakan memang suami di luar mencari maisyah, di saat-saat itu ada ta'awun yang bagus dari istri. Selebihnya bersama-sama memberikan perhatian kepada anak, tarbiyah pada anak, dan segala macamnya. Nah, maka suami yang baik akan peka ketika istrinya sedang repot, dia akan ambil alih itu semua dan memperhatikan anak-anaknya dalam perkara tarbiyah. Nah, intinya saling support lah, saling ta'awun yang bagus. Jangan saling menyalahkan, tapi saling memahami keadaan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana nasihatnya untuk ummahat yang dengan sengaja meninggalkan sholat dengan alasan tidak sempat karena ngurus anak. Kok meninggalkan? Mungkin ya, bahasa yang tepat, mungkin sholatnya enggak di awal waktu. Nah, ini juga hal yang harus diperhatikan oleh kaum wanita muslimah. Kewajiban ngurus anak, iya. Kewajiban ngurus rumah, iya. Pekerjaan rumah tangga, iya. Tapi kewajiban terkait dengan Allah Jalla wa'ala harus diutamakan. Perkara ibadah harus dia kerjakan. Dan dia harus bisa mengatasinya. Bagaimana caranya supaya ibadah kepada Allah tetap dan tenang pada waktunya, pada tempatnya yang syar'i, dan mengurus anak-anaknya. Ini bukan alasan. Sedikit bukan alasan untuk itu. Dia harus atur, dia harus setting supaya bisa selesai urusan anak sebelum datangnya waktunya sholat. Ketika datang waktunya sholat, dia bisa mengerjakannya dengan tenang di awal waktu. Terkait dengan rumah juga begitu. Diusahakan selesai sebelum itu. Kalau belum selesai, dihentikan terlebih dahulu untuk mengerjakan ibadah. Begitu selesai, lanjutkan kembali. Itu semua kembali kepada kemauan kita. Kita yang ngatur, kita yang menyeting. Bisa insya Allah ta'ala ketika ada kemauan dan keinginan yang kuat. Ibadah bukan penghalang ngurusi anak. Ngurusi anak bukan penghalang untuk ibadah. Gabungkan semua, dikarenakan semuanya diperintahkan dalam Islam. Ibadah, iya. Ngurus anak, iya. Mengurusi rumah, iya. Ikhlaskan niat yang tulus, insya Allah semuanya berpahala. Jika orang tua menyuruh kita pulang kampung, tetapi kita selalu menundanya, apakah berdosa? Menundanya dikarenakan kami ingin mengumpulkan biaya untuk modal kami bisa bertahan hidup sembari suami mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan di kampung belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan tadi. Nah, ini semua sampaikan baik-baik kepada orang tua. Sampaikan baik-baik dengan bijak kondisi yang ada. Semoga orang tua memahami dengan baik. Menunda bukan dikarenakan tidak mau ketua orang tua, tapi ada sebuah kemaslahatan yang diharapkan baik. Setelah itu, komunikasi dengan orang tua jangan putus. Banyak cara di zaman sekarang ini untuk komunikasi. SMS bisa, WA bisa, telepon bisa. Itu dilakukan supaya orang tua tersambung, tahu bagaimana kabar anaknya, kabar cucunya, kabar menantunya. Agar ada kelebihan rezeki, coba kirim sesuatu, kirim hadiah kepada orang tua tadi. Begitu. Sambil kumpulkan juga dana supaya bisa pulang kampung. Kadang orang tua itu merasakan belum cukup dengan semata-mata komunikasi via media. Mereka kepingin betul, kangen yang amat sangat ketemu fisik, ketemu orangnya langsung. Bagaimana anakku, bagaimana mantuku, bagaimana cucu-cucuku. Perjuanganlah. Semoga dengan niatan birrul walidain menjadi keberkahan hidup. Kalau ada kemauan, ada azam, insya Allah akan dibantu dan diringankan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Suami yang baik juga demikian akan berjuang sekuat tenaga untuk menyambungkan istrinya kepada orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Selebihnya susah-susah pertanyaannya. Jadi belum mampu dijawab. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala melimpahkan kepada kita semua muslimin wal muslimat yang berumah tangga diberi anugerah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.